بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قل بدين عزكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang cukup panjang dari sahabat Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disampaikan kepada Abu Dzar, dan itu juga berlaku untuk semua umatnya sampai yaumul qiyamah. Yaitu wasiat untuk mendengar dan mentaati penguasa, walaupun dia penguasa yang budak, walaupun dia penguasa yang jelek fisik, atau penguasa yang zalim, atau yang semisalnya. Wasiat yang kedua ialah, bila memasak atau membuat sayur, diperintahkan untuk memperbanyak airnya, kemudian dilihat, dia melihat tetangga-tetangga dia dan memberikan kepada mereka dari sayur tadi, dari kuah tadi dengan cara yang ma'ruf. Kemudian perintah untuk sholat tepat pada waktunya, kecuali kalau mendapati seorang imam, seorang penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktunya, maka dianjurkan sholat tepat pada waktunya. Dan bila dia mendapati sang imamnya masih berjamaah, maka dia ikut serta, ikut kembali jamaah yang kedua kalinya. Dan ini dihitung sebagai pahala sunnah. Dan yang diinginkan dalam riwayat tadi ialah pembahasan tentang masalah tetangga. Anjuran untuk memperbanyak air sayur, kemudian dibagikan kepada tetangga dia masing-masing. Masih pada bab yang sama. Sekarang kita baca dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu secara ringkas. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي إمام يعني إمام صار الحميدي كرونيما بخاري dan juga كرونيما مسلم عبد الله بن الزبير قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي Abu Abdul Samad Al-Ammi, namanya dia Abdul Aziz bin Abdul Samad. Abdul Aziz bin Abdul Samad, dan dia rawi yang tiqah yang terpercaya. Qala haddathana Abu Imran Al-Jauni Abdul Malik bin Habib. Yang telah lewat penyebutan namanya dia. Abu Imran Al-Jauni ialah Abdul Malik bin Habib. Juga rawi yang siapa yang terpercaya. Ana Abdullah bin Samit. Dari Abdullah bin Samit. Juga terpercaya. Ana Abi Dzar. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Rasul yang mulia. Qala beliau berkata. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda. Ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar. Idza tabakhta maraqatan. Qala engkau memasak sayur. Fakir ma'al maraqah. Maka perbanyaklah air sayur tadi. Wa ta'ahad jiranak. Dan perhatikan tetangga-tetangga kamu. Ini kamu berikan kepada mereka. Kamu kirim kepada mereka. Dalam rangka untuk menjaga hak-hak pertetanggaan. Au iqsim baina jiranik. Atau kamu bagi pada tetangga kamu. Di sini khonatina azakumullah dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wal hadis sahih fi hadzal isnad. Ini sahih khonatina azakumullah dan dia masyhur dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan pembahasan yang telah lewat dalam pembahasan riwayat yang sebelumnya. Anjuran untuk memperbanyak air sayur dan kemudian memperhatikan tetangga dia, memberikan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan ini dalam rangka dalam berupaya untuk memperbaiki hubungan al-syiran, al-jiwar dengan tetangga, dan juga menunjukkan muamalah yang hasanah, muamalah yang baik, juga menunjukkan qanafitin a'azakumullah as-sakhi, as-saha, ketermawanan. Kemudian bisa menghilangkan sifat pikir, sifat bakhil dari seseorang. Juga menunjukkan suka muasatun nas, membantu orang lain, menyantuni orang lain. Dimulai dengan tangga dia, kemudian teruskan dengan kaum muslimin yang lainnya. Ini riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu tentang masalah ini. Dan ini lewat pembahasannya ya khanafatina azakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu khairul jiran. Bab tetangga yang terbaik. Tetangga yang paling baik. Ini bagaimana kriterianya? Bagaimana pula keutamaan-keutamaan dia? قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد المقري المصري disebut dengan المقري عبد الله بن يزيد المقري القرائي قال حدثنا حيوه حيوه بن شريح قال اخبرنا شرحبيل بن شريك شرحبيل بن شريك صالح الحديث ليس به بأس. Dia bagus hadisnya dan enggak mengapa. Artinya dihasankan hadisnya dia. Annahu sami'a Abu Abdurrahman Al-Hubli yuhadith. Bahwasanya dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubli membawakan sebuah hadis. Abu Abdurrahman Al-Hubli namanya juga Abdullah ibn Yazid. Nama dia Abdullah ibn Yazid Al-Hubli. Al-Hubli. Al-Nusri. Ini semuanya thiqah ya kawan. Abdullah ibn Yazid thiqah. Haywah thiqah. Syurah bil thiqah. Al-Hubli juga thiqah. Semuanya thiqah. Syurah bil Hasan hadisnya. Ana Abdullah ibn Amr ibn As. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabiyun jalil. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال داري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبرسبت كتب اليوم خير الأصحاب عند الله sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairuhum li sahibihi. Yang terbaik di kalangan mereka terhadap temannya dia. Teman yang paling baik nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik kepada temannya. Wa khairul jiran 'indallah khairuhum li jarih. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang paling baik dengan tetangganya. Al-hadis hasan. Ada sini hasan ikhwan fillah jazakumullah, dengan syarat ini semua rawinya thiqah kecuali Syurahbil bin Syarik, dihasankan hadisnya. Masyaallah. Pada riwayat ini ikhwan fillah jazakumullah sangat jelas menunjukkan keutamaan orang yang berbuat baik dengan tetangganya. Dan dalam riwayat ini pula ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan bahwasanya muamalah seseorang dengan tetangganya itu bertingkat-tingkat. Ada yang khairun, yang terbaik, ada yang baik, ada yang bagus, ada yang sedang, terus begitu. Ada yang agak sedang, ada yang jelek, ada jeleknya parah, ada yang jeleknya sedang, ada yang sangat parah, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dan yang paling baik di kalangan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik dengan tetangganya. Semakin baik dengan tetangganya, maka semakin baik pula martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat yang seperti ini khonatina azakumullah ada unsur pemberian semangat. Memberi semangat tasyiul muslimin, menyemangati kaum muslimin untuk berlomba-lomba memiliki muamalah yang bagus, berlomba-lomba untuk berbuat baik dengan tangan dia. Tetap besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pengertian berbuat baik dengan tangga diterangkan pada pembahasan yang lalu. Dikembalikan kepada perkara syar'i dan juga dikembalikan kepada perkara kebiasaan. Perkara baik yang dianggap baik secara syar'i, kemudian perkara baik secara kebiasaan setempat, itu semuanya diserahkan dan diberikan kepada tetangga. Juga dalam riwayat ini fanatina azakumullah disinggung perkara yang kedua tentang masalah persahabatan. Persahabatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi 'indallah khairuhum li sahibi. Teman yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling baik dengan temannya. Ini pun juga demikian. Perkara baik yang secara syar'i dikatakan baik atau perkara baik secara kebiasaan. Sekali lagi, dalam perkara persahabatan pun juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang khair, yang terbaik dengan temannya. Ada yang sangat baik, ada yang cukup baik, ada yang baik, ada yang sedang-sedang saja, ada yang acuh tak acuh, ada yang egois, ada yang nakal, ada yang macam-macam. Dan yang paling baik di kalangan mereka ialah yang paling baik dengan temannya. Ingat, ini semuanya pembahasannya secara syar'i atau secara kebiasaan tempat yang sifatnya mubah. Dan jangan difahami di sini khonamtina asakumullah dengan alasan baik dengan teman kemudian Anda melanggar perkara-perkara agama, terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Ini semuanya babnya bab ketaatan atau babnya bab yang mubah. Sebab berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, khairul ashabi indallah. Sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaitannya harus sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Hadza maqul. Sehingga persahabatan pun ternyata gudang pahala. Pertetanggaan pun juga demikian gudang pahala. Maka masing-masing kita ya khonamtina azakumullah, masing-masing kita ya harus memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang kuat untuk memanfaatkan gudang-gudang tadi untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Kalau kita jadikan persahabatan sebagai perkara yang biasa, dengan tanpa ada upaya untuk mencari pahala, bukan dalam rangka untuk mencocoki syariat dalam perkara persahabatan, ya percuma. Sebatas persahabatan, tidak ada pahala sama sekali. Perkara yang mubah. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya Fadhil Tina Azzaikumullah, urusan persahabatan ini. Tamam? Dan itu mesti dialami oleh semua pihak. Yang namanya orang mesti punya sahabat. Baik sahabat karib, yang sangat dekat, atau sahabat biasa. Itu semuanya, dimanfaatkan sebaik mungkin, supaya menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Persahabatan pun juga diatur dalam Islam. Dalam Islam dianjurkan dan diwajibkan untuk bersahabat dengan orang yang baik. Musahabatul akhyar wa salihin. Bersahabat, duduk bermajelis dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang yang baik akhlaknya, yang baik budi pekertinya. Dan larangan keras untuk berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang suu, yang fasik, yang zalim, yang senang bermaksiat, ila akhirnya. Ini disinggung dalam hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tentang perumpamaan teman yang baik dengan temannya yang jelek. Teman yang baik diumpamakan seperti apa? Permisalannya? Seperti pembawa minyak wangi misik, penjual minyak wangi. Mungkin kamu akan membeli minyak wangi tadi, atau kamu akan disuruh diciprati sama penjualnya, atau paling tidak kamu akan mencium bau wangi dari dia. Ini teman yang baik. Teman yang jelek, teman yang buruk, diumpamakan seperti pandai besi, yang ngelas-ngelas besi itu. Kamu dekat sama dia, paling tidak kamu akan mencium bau yang busuk. Itu paling tidak ya. Dan sangat besar kemungkinannya akan terbakar baju Anda. Maka demikian pula pembahasan teman yang baik dan teman yang jelek. Dalam Islam dianjurkan untuk musahabatul akhyar. Berteman dengan kaum salihin diniatkan untuk berpahala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberikan huququl ikhwan, huququs suhbah, hak-hak persahabatan, hak-hak persaudaraan kepada mereka semua. Tamam? Semakin baik kita menunaikan hak tadi, maka semakin baik sikap kita dengan teman tersebut. Semakin baik sikap kita dengan teman tersebut, maka semakin baik pula martabat kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sehingga jangan dibiarkan percuma. Kamu punya sahabat, punya teman dan segala macam. Jangan dibiarkan percuma. Jadikan persahabatan tadi untuk menggalang pahala sebanyak-banyaknya dengan cara mengarahkan persahabatan tadi untuk menggapai marbatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya hadirin azakumullah yang namanya tetangga. Yang namanya manusia, yang namanya seorang pasti punya tetangga. Tetangga dekat ataupun jauh. Juga demikian. Jangan sampai kebiasaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari bermasyarakat, bertetangga, jangan biarkan musfro. Jangan biarkan percuma. Tapi gunakan itu semua sebagai ladang untuk menggali pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah tabaraka wa taala dengan cara muamalah yang bagus dengan tetangga, berbuat baik kepada mereka. Semakin baik dengan tetangganya, semakin baik pahalanya. Semakin bagus muamalahnya, semakin bagus pula martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairul afa khairul jirani indallah khairuhum lijarih. Khairuhum lijarih. Masyaallah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dalam urusan persahabatan dan bertetangga ini perlu diperhatikan beberapa hal. Tamam? Yang pertama ialah yang disebutkan tadi, al-ihsanu ilaihim. Berbuat baik kepada mereka dengan segala bentuk kebaikan. Baik perbuatan baik dalam bentuk ucapan, ucapan-ucapan yang bagus, yang sopan, yang santun, yang menyejukkan hati, atau dalam bentuk tindakan. Baik ada nasnya, dalilnya secara syar'i, ataupun perbuatan baik secara kemasyarakatan, secara kebiasaan tempat. Ini yang pertama ya. Al-ihsan ilal jiran, berbuat baik pada tetangga dan juga pada teman. Perkara yang kedua yang hendak dinasakum Allah ialah ihtimalul adza. Bisa menanggung tindakan jelek teman kita atau tetangga kita. Itu ihtimal namanya. Kita bisa menanggungnya. Paham ya? Yang namanya bersahabat, yang namanya bertangga, tidak selamanya mulus. Ya Pak ya? Mesti ada riaknya. Ada gemercik muskilahnya. Enggak mulus terus, enggak bagus terus. Suatu saat mungkin terjadi percikan-percikan api panas. Membuat suasana agak merenggang, memanas dengan teman atau dengan tetangga. Tamam? Itu pasti terjadi. Kenapa? Dikarenakan Anda bersahabat dengan manusia. Dikarenakan Anda bertetangga dengan manusia. Tempatnya kesalahan, tempatnya kealpaan. Pasti akan mengalami hal seperti ini. Maka dianjurkan dalam Islam, ketika menghadapi hal tersebut, kita punya prinsip ihtimalul adza. Bisa menanggung tindakan-tindakan yang menyakitkan tadi. Ditanggung, diihtimal, ditanggung. Prinsip yang berikutnya, kaful adza. Kalau kita sudah menanggungnya, yang ketiga kita harus bisa menahan diri. Menahan diri, kaf, menahan diri. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita atau teman kita. Baik dalam bentuk ucapan yang kasar, yang kotor, yang gak bagus. Atau dengan tindakan-tindakan perbuatan yang kasar. Atau yang kotor, atau yang jahat, atau yang bengis, dan semisalnya. Hadza ya ikhwan. Kalau ini prinsipnya kita. Maka insya Allah ta'ala kita akan menjadi seseorang yang terbaik dalam urusan persahabatan dan pertemanan. Dengan tiga ini. Al-ihsan, wal-ihtimal, wal-kaf. Berbuat baik dengan mereka semua. Yang kedua, kita bisa menanggung kejelekan mereka, kesalahan mereka, kealpaan mereka, kejahilan mereka, kesalahan mereka. Dan yang ketiga, kita sendiri menahan diri. Jangan sampai berbuat demikian kepada mereka. Masya Allah. Ini prinsip. Dan kalau masing-masing orang demikian prinsipnya, dalam bersahabat, dalam bertangga, alangkah indahnya. Ketika mendapati temannya salah, atau mungkin menyakitkan hati dia, tidak langsung main putus, sudah, sampai sini saja persahabatan kita. Tidak begitu. Tapi dia bisa menanggung, mengerti, memberikan uzur, memberikan kemungkinan-kemungkinan, oh mungkin teman saya ini sedang kalut pikirannya. Kok tahu-tahu marah sama saya? Kok tahu-tahu jadi begini, marah sama saya, kenapa ya? Dia gak langsung marah, gak langsung menimbali marah juga, dilihat. Biar mengihtimal. Menanggung masalah yang ada. Mungkin dia lagi kalut, mungkin dia lagi memikirkan sesuatu, mungkin dia punya masalah keluarga, mungkin dia punya masalah pribadi, mungkin, jika banyak kemungkinan, sehingga dia ketika disikapi salah seperti itu, gak langsung panas. Iya. Ini kondisinya agak mulai dingin, ditanyakan lagi. Dengan cara yang baik. Kenapa akhi? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Kenapa? Kenapa kamu tanya seperti itu? Iya. Kamu kemarin sepertinya bertindak gak kayak biasanya. Biasanya adem, ayem, sumringah, canda, gurau, ceria, asyik, ngajak ngobrolnya. Kok tumben? Tahu-tahu marah, tahu-tahu panas, tahu-tahu suhunya naik, segala macam. Ada apa? Masya Allah. Itu namanya ihtimal. Teman kamu tadi, kalau disikapi demikian, dia akan tenang juga. Oh, teman saya tidak marah. Teman saya ini tidak langsung disikapi dengan amarah pula. Adem gitu loh. Paling tidak, dia juga akan menyampaikan alasannya, atau uzurnya, atau sifat. Wallahul musta'an. Dan ini khairatina azakumullah, ngomong gampang, prakteknya repot. Paham ya? Ngomong gampang, prakteknya susah. Kenapa? Urusannya perasaan. Ini, bukan ini. Nah ini gampang ngomong. Oh, yang baik ya, yo. Gampang. Ini. Perasaan. Kalau yang disakiti itu fisik atau apa, misalkan tahu-tahu jewer begitu. Sekarang sakit sedikit, ada apa sih? Tapi kalau sudah yang disakiti perasaannya, ditusuk-tusuk perasaan Anda, disakiti hati Anda, yang mungkin dia enggak merasa seperti itu, enggak niat seperti itu. Tapi kamu sendiri merasa disakiti, merasa tersinggung, merasa-merasa, itu yang repot. Hah? Apalagi yang main perasaan, ya sudah. Ah, ini orang, ini apa ini? Sudah saya baiki begini-begini, saya sudah muamalannya, saya perbagusi, ucapan saya dalam sudah bagus. Salah apa saya? Hah? Dibikin besar, keker, ribut, renggang, olah, musuh-musuhan. Kak paten mati-mati yo. Repot ya. Maka bimbingan-bimbingan seperti ini karena bin Allah perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tamam? Perhatikan khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Teman yang paling baik di sisi Allah yang paling baik dengan temannya. Wa khairul jirani indallah taala khairuhum li jirani li jari. Tetangga yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus dengan tetangganya. Sehingga kaum muslimin itu diajari memiliki akhlak yang bagus, norma yang baik. Orangnya itu adem ayem. Adem ayem, enggak cepat panas. Iya, enggak cepat panas. Kemudian diajari sikap yang dewasa. Memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Tadi itu harus ihtimal bisa menanggung risiko dan disakiti sama orang lain, itu gak sembarang orang. Kalau orang itu sempit dadanya, langsung meledak. Ya, diajari supaya lapang dada, supaya bisa arif bijaksana, dewasa dalam bersikap, kemudian gak terburu-buru, gak gerasa gerusu, dipertimbangkan ketika bertindak, sama memperhatikan perasaan saudaranya, hati temannya, kira-kira ucapan dia itu menyinggung atau tidak. Itu penting ya. Ini semuanya diambil dari riwayat-riwayat yang mulia seperti ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seperti ini. Tamam, Allahu musta'an. Dan para ulama punya kitab khusus ya, ikhwan. Di samping masalah tetangga juga masalah persahabatan. Judulnya Adabul Suhbati wal Isyrah. Tipis bukunya. Karya Abdul Barakat Al-Ghazi. Tipis bukunya. Kayaknya bukunya sudah menghilang di mata saya. Tidak tahu kemana larinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya itu. Saya cara-cara takis begitu. Perasaan tak perhatikan. Oh, no. Bisa pasti menghilang. Karena gampang keluar dari mata. Orang minjem gampang. Tidak tahu larinya kemana. Saya lupa orangnya. Tapi ngerti kalau punya buku itu. Tidak ada. Sampai minjem. Wallahu a'lam. Itu bagus itu. Cuman ya itu. Apa namanya, sebutkan adab-adab secara kenormaan. Jarang disebutkan dalilnya. Paling disebutkan ucapannya ahli hikmah, ucapannya para ulama tabi'in, para imam, ahli adab, misalnya. Dan itu semuanya sungguhnya masuk dalam keumuman riwayat atau ayat yang menerangkan tentang akhlakul karimah atau muamalah yang hasan. Ada bagus. Ada. Kalau disampaikan, diajarkan di tempat-tempat panas kayak Surabaya ini, cocok gitu. Surabaya hawanya panas. Orangnya pun juga kadang banyak panasnya. Iya tak? Iya. Ngaku orang? Ngaku kok. Surabaya panas. Gampang panas. Soalnya kena cipratan bonek itu apa? Kena lumpur juga. Situ harjo lah. Kode ya, dari Surabaya itu panas juga. Allah SWT. Artinya tindakannya tepat. Di saat dibutuhkan panas, panas. Di saat dibutuhkan adem, adem. Ada. Masya Allah. Ada khairul jiran. Tambahi lagi bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Babul jari salih. Bab tetangga yang salih. Berarti menunjukkan apa? Ada tetangga yang toleh. Gitu kan ya? Kalau tadi, khairul jiran, tetangga yang terbaik. Berarti ada tetangga yang jelek. Bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang bagus, ada yang jelek. Wah. Di sini, topnya, babul jari salih, bab tetangga yang salih. Berarti ada juga tetangga yang ahli maksiat, yang su, yang jahat, yang toleh. Sekarang ini pembahasannya, pembahasan keutamaan memiliki tetangga yang soleh. Keutamaan memiliki tetangga yang soleh. Apa enaknya? Itulah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Kathir al-Abdi. Muhammad ibn Kathir al-Abdi al-Basri. Dia siapa? Qala akhbarana Sufyan. Wa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Dijuluki dengan Sufyan al-Thawri, amirul mu'minin fil hadith. Dia amirnya kaum mukminin dalam perkara hadis. An Habib ibn Abi Thabit. Dari Habib ibn Abi Thabit al-Nusri. Siapa juga terpercaya. Qala haddathani Khumail. Namanya Khumail bin Abdul Rahman. Majhulul Ain. Dia hanya punya murid satu. Yaitu Habib bin Abi Thabit ini saja. Sehingga dia namanya Majhul Ain. Rawi yang tidak diketahui hidungnya. Siapa orang ini? Namanya Genah Khumail bin Abdul Rahman. Tapi siapa orang ini? Tidak tahu. Apalagi bagaimana amanah dia, bagaimana jujurnya dia, tidak diketahui. Kalau ada hadis yang seperti ini sanadnya, apa kedudukannya? Hasan atau sahih? Hah? Dhaif. Jiddan apa dhaif biasa? Ambil. Jiddan. Kena panas di Surabaya. Eh, buat jidan, lemah sekali tu. Buak gitu. Napa? Ini pendapatnya sebagian ulama. Lagi ya, begitu pendapat ulama mengatakan kalau majhul ain itu dhaif jidan. Yang lainnya mengatakan majhul ain itu dhaif yang biasa. Penawil, sebagian ulama lumayan bil. Khumail bin Rahman masyhul. Saya kata dhaif riwayatnya. An-Nafi' ibn Abdul Harith. Dari Nafi' ibn Abdul Harith. Ya sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maqal. Beliau bersabda. Min sa'atatil mar'il muslim. Termasuk kebahagiaan seorang muslim. Muslimah tentunya dimasukkan di sini. Di sini disebutkan ada tiga. Termasuk kebahagiaan seorang muslim itu tiga. Yang pertama, al-maskanul wasi'. Rumahnya luas. Ini kebahagiaan ya. Hah? Antum tanyakan sama yang mereka yang rumahnya sempit. Sempit. Sumpak. Iya apa ya? Iya apa ya? Sumpak. Tahu sumpak ya? Apa sumpak itu? Ini orang Makassar ada. Tahu sumpak? Gimana ya? Bahasa ilmunya apa sumpak itu? Hah? Sesak. Ini sumpak itu sesak, terus gak enak. Terus pokoknya gimana gitu. Sesak ya? Nah iya sesak. Apalagi anaknya banyak. Alah, ngontrak rumah cuma 3x4. Ya salah. Lebarnya 3 meter, panjangnya 4 meter. Itu sudah untuk kamar mandi, sudah untuk dapur. Kemudian itu ya tempat tidurnya. Yaitu ya tempat bermain anaknya. Ngerwol gitu semuanya. Anaknya lima anaknya. Akhirnya dijejer kayak pindang. Ya Allah, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Malas. Yang penting anaknya, orang tuanya gampang. Mana ya? Ayo. Itu orang tua yang penting anaknya sudah tidur. Anak itu kalau tidur, anak banyak. Kalau kondisinya itu seperti itu. Awalnya yang namanya anak, kepinginnya luas. Rai dulu gitu. Udianya posisi yang enak, lega gitu. Tidur, sudah. Lama-lama, geletek, bobo cici. Kita ngumpul kayak pindang. Kita anak kecil ya. Gitu Pak ya? Iya Pak. Ngerasa udah anak ayaknya. Nah, kalau saya merasakan seperti itu, anak saya begitu. Kalau mau tidur, itu nggak mau yang sempit, luas. Satu keranjang itu dewean, sendirian. Sini, adiknya naik, nggak boleh, minggir. Gitu. Kayaknya naik, minggir, minggir. Kalau yang lagi follow sama dia, jauh sama dia. Samping saya, ah, asik gitu, dua orang. Gitu. Itu lama-lama, tidur. Nampak, nampak, nampak, tahu-tahu. Nah, tempat yang setengah ranjang itu bisa untuk 4 orang. Fret, lanang kabeh. Ya, cilik-cilik, ya Allah, ya Allah. Nanti tinggal dipindah. Yang di sebelah sini, yang di sebelah sini, yang di sebelah sini. Itu ini omay ombo, ya. Omay sempit, ya begitu itu kondisi. Mau tidak mau, dia akan merasakan kesumpekan tadi itu. Rasanya gimana ya? Sumpek. Walaupun yang namanya kebahagiaan yang kami tina azakumullah bagi dua, sa'adah duniawiyah dan sa'adah ukhrawiyah, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi, dan yang paling penting yang ukhrawiyahnya. Namun secara naluri manusia, nama fitrahnya manusia itu pasti ya apa ya, kurang marem gitu loh, kurang enak ketika mendapatkan rumah yang sempit. Tapi kalau rumahnya wasi, rumahnya luas, walaupun tidak bagus, yang penting luas, jembar begitu, itu hatinya juga luas, long, gitu. Enak ngaturnya ini untuk anak pertama, untuk anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, istri pertama, istri kedua, gampang urusan ini untuk ruang tamunya, ini kamar mandi pertama, kamar mandi kedua, jemurannya sebelah sini, kalau masih ada luangan agak luas, ini dikasih tanaman-tanaman biar indah. Kalau perlu belakangnya dibikin apa namanya gaduh-gaduhan untuk nyantai di belakang, makan di situ, bawahnya dikasih kolam. Walaupun tidak bagus, tidak tembok beton tingkat dua, walaupun dari ya Allah dari tembok biasa, walaupun dari gedek, tapi kalau luas, penataannya bagus, ayam dia. Dan secara fitrah, sangat bahagianya. Jangan riwayat ini. Iya apa ya? Yang merasa punya rumah luas ya Pak? Siapa yang rumahnya gede? Tapi itu ya tentunya tidak menjamin semata-mata luas. Rumahnya luas, tapi full kemaksiatan, ya sumpek juga artinya. Artinya di sini, penggabungan antara sa'adah duniawiyah dan sa'adah ukhrawiyah. Rumahnya luas, dan dia orang yang saleh. Hatinya tuh luas, dan dia juga merasa enak di rumah tadi. Atau perhatikan orang-orang yang di perumahan-perumahan elit yang gak tahu tipe berapa itu, yang luas dan minta ampun itu. Yang mungkin, apa namanya, setengah hektar, 1 hektar, kayak dewe itu. Tapi full dengan kemaksiatan. Sumpah kayak. Itu rumah kayak neraka. Rumah kayak neraka. Orangnya, itu sumpah. Apalagi orang yang tidak kenal agama. Kena masalah sedikit, depresi, stres. Dan mungkin bunuh diri, padahal rumahnya luas. Sehingga sekali lagi, karena tina azakumullah, harus ada penggabungan antara sa'adah duniawiyah dan sa'adah ukhrawiyah. Dan yang paling penting, sa'adah ukhrawiyah. Nah, di sini, yang dibahas ialah tentang masalah kebahagiaan secara muslim, secara fitrahnya. Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ini menunjukkan rumah yang luas lebih afdal dari ada rumah yang sempit. Gitu kan? Pada riwayat ini, rumah yang luas dimasukkan dalam bab kebahagiaan seorang muslim. Nah, tentu membuatnya ya, jangan takaluf. Tergantung kemampuannya masing-masing. Mampunya segitu ya segitu, mampunya 3x4, mampunya 2x3, mampunya 7x10, mampunya 1 hektar. Jangan di semua. Allah Allah. Yang kedua, wal jaru salih. Tetangga yang salih. Tetangga kamu, orang yang salih. Itu termasuk kebahagiaan yang luar biasa untuk andanya, untuk kamunya. Kenapa? Kalau kamu memiliki tetangga yang saleh, dia pasti akan menunaikan hak tetangga dengan anda. Dia akan berbuat baik dengan anda. ucapannya akan santun dengan Anda, tindakannya akan juga bagus dengan Anda. Dia punya apa-apa, mesti kamu kecipratan dikasih hadiahnya. Semua hak tetangga mesti akan ditunaikan sama dia untuk Anda, untuk kamu. Maka tentunya ikhwanatina azakumullah, kamu merasa nyaman punya tetangga seperti itu, yang soleh seperti itu. Kamunya pun akhirnya berusaha untuk menyamai dia. Maka muncul pertetanggaan yang bagus antara kamu dengan dia. Hagar. Ya baya. Ini secara fitrah ya kan? Demikian. Sebaliknya, kalau kamu memiliki tetangga yang jelek, suka bikin kacau, bikin onar, kalau ngomong cerewet, kalau sedikit ngomel, kuping kamu, ini orang kayak burung kutilang aja ngomongnya. Kamu sumpek. Kamu mau memberikan harta kepada dia, ya jengkel duluan, gak enak. Dia sama kamu juga, ya gak bagus. Renggang. Rupanya renggang ya. Kalau jarus soleh tangga yang baik, dalam riwayat disebutkan termasuk kebahagiaan yang sangat indah. Masya Allah. Dan yang ketiga ialah al-margabul hani. Tunggangan yang nyaman. Tunggangan ini kalau zaman dahulu, zaman itu hewan. Himar, keledai, atau kuda, atau unta. Yang namanya himar juga bertingkat-tingkat. Ada himar yang dablek, yang jalannya itu gak kena. Ada himar yang bagus jalannya. Yang namanya kuda pun juga berjenis-jenis, bermacam-macam. Ada kuda yang kencang larinya, yang bagus larinya. Ada yang gak mau lari. Unta pun juga demikian. Di masa itu, kalau ada orang yang memiliki kuda yang kencang larinya, yang bagus, dia akan bahagia. Ini fitrahnya orang ya Pak, mesti. Demikian pula ya Pak Nantina, Assalamualaikum zaman sekarang ini. Ketika seseorang dikasih rezeki min Allah, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kendaraan yang nyaman, seneng deh, bahagia. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Harus iya. Buktinya tak? Buktinya. Kalau Anda dikasih sama orang, Mas Arif, Arif tahu-tahu datang sampai di depan rumahnya. Didin, apa itu? Sopo itu? Kok bawa Innova? Sopo ini? Sopo ini? Tahu-tahu keluar. Di rumahnya Pak Arif, oh iya betul Pak. Saya sendiri orangnya. Masya Allah. Ini Pak, ada bingkisan dari seseorang yang gak mau disebutkan namanya, memberikan hadiah kepada Pak Arif. Kijang Innova terbaru. Kamu dapat begitu, rasanya bagaimana? Tara pusing kepalanya, aduh dapat Innova. Bikin ruwet. Apa begitu? Atau langsung, wah berbunga-bunga, ini rezeki nomplok, wah, bayangannya sudah. Yang mana yang bakal kamu rasakan? Yang mana? Yang kedua tadi, pasti akan bahagia. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Fitrahnya orang itu mesti suka dengan al-margabul hani, tunggangan yang nyaman. Ini contoh yang pertama. Gambaran yang kedua. Anda naik mikrolet. Surabaya, Sidoarjo. Mikroletnya itu sudah kelas mandra sudah. Atau kelas mandra ya. Peyat-peyat kayak gitu. Kemudian bunyinya ngong. Kemudian dalamnya kotor kayak gitu. Larinya juga cepat ngebut. Gini. Mendal-mendal begitu. Gimana perasaan Anda ketika itu? Ya, seorang muslim ya dapat begitu ya. Nerima wae. Tapi perbandingan. Naik seperti itu. Dengan Anda dinaikkan dengan mikrolet yang bagus. Yang larinya zen, kenceng, bersih. Masya Allah, nyaman yang mana? Sama-sama mikrolet. Tentu saja bukan yang bagus ya. Ya sepakat, sama-sama mikrolet. Anda kan mesti milih yang bagus. Loh, kamu sehari-hari yang biasa naik mikrolet. Pilihan banyak, misalkan jurusan UNER, apa namanya, Ampel. Gitu ya. UNER Ampel misalkan. Kan banyak itu yang sliver itu. Yang jelek, lewat, gak mau. Ya apa ya? ngamalin deh, kenapa? Wah, musuh kayak gitu, lewat lagi. Yang bagus lewat. Nah ini dia. Coba pak, naikin sih. Nyaman. Itu fitrah. Itu fitrah ya. Dan ini dikatakan min sa'atil mar'il muslim, kebahagiaan seorang yang muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ada yang keempat. Apa itu kira-kira? Apa kira-kira? Al-mar'atu salihah. Istri yang salihah. Lah yang ini kena. Kebahagiaan tenang. Hah? Yang namanya dapat istri. Belum tentu ini salihah atau tidak salihah. Kan yang penting istri. Bahagianya luar biasa. Apalagi di tempat-tempat yang susah cari jodoh. Ada loh. Ada tempat yang repot cari jodoh ini. Dapat calon istri. Masya Allah gembiranya dia. Awas gembira. Ini gembira dulu. Tahu-tahu kok istrinya ini kok jahat deh. Beda urusannya. Akan jadi kerubutan keluarga, ribut keluarga, cerai. Ini enggak. Dia mendapatkan seorang istri. Pilihan dia. Milih dewe. Eh, ngerti. Dipilih. Kisingannya gitu. Kising saya sesuai dengan selera saya itu, begitu. Dan dia salihah, masya Allah ya Allah. Dia menikah itu dengan perasaan yang bergembira, mendapatkan seorang istri gembira ria, senang. Enggak ada orang nikah cemberut itu, berarti senyum kape, senyum semua, senyum gembira dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ternyata dia seorang wanita yang salihah. Salihah. Asli salihah. Masya Allah. Itu bahagianya luar biasa. Istri yang salihah itu akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Ingat menginginkan dia supaya senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau apa namanya maksa sedikit ditegur. Ya keliru mas, yang betul yang begini. Ada saling tafahum, saling memahami antara suami istri. Suaminya berusaha untuk soleh, bisa menggunakan hak-hak sang istri. Istri pun yang solehah, berusaha untuk menggunakan hak sang suami. Masya Allah, itu rumah tangga yang sangat harmonis, asri, idaman semua orang. Idaman semua orang. Tidak gampang loh, namanya mengawal duduk rumah tangga itu. Gampang-gampang? Tidak gampang. Gampang-gampang susah. Terlalu banyak kasus, terlalu banyak khobar nyampe ke telinga, saksikan sendiri. Perpecahan rumah tangga. Baru nikah dapat 2 bulan, ribut, gempar, cerai. Ganti lagi yang ini, gak cocok, cerai. Apalagi di kalangan para selebritis-selebritis. Gak rapi, ngincipi tok ae. Gak rapi, ngincipi ae. Begitu Anda mendapatkan istri yang salihah, masya Allah, betul-betul sa'adah, sa'ad, kebahagiaan. Yang satu ini bisa membawa sa'adah duniawiyah dan sa'adah ukhrawiyah. Kenapa? Membantu Anda untuk beribadah kepada Allah, membantu Anda untuk bertakarruf kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayo, arba'un min sa'adah. Riwayat ini dengan sanad ini baik. Ya kan? Ada rawi bernama Khumail bin Abdurrahman. Namun hadis ini khonafdina azakumullah memiliki banyak penguat dari hadis Sa'ad bin Waqqas. Juga dari hadis Anas bin Malik dengan saya. Beberapa sahabat Ikhwan, satu di antaranya disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sahihul Mustadni ma laysa bis sahihain. Disebutkan empat arba'un min as-sa'adah, empat perkara termasuk kebahagiaan. Yang pertama tadi itu al-maskanul wasi', rumah yang luas, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, al-jarus salih, tetangga yang bagus, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Ini arba' min as-sa'adah. Arba' min as-sa'adah. Kalau Anda punya semuanya, ya subhanallah, itu namanya sa'adatun fawqa sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Sudah istrinya solihah, empat-empatnya ada, maliha, malnya ya ada, soge, hasabiha, dari segi nasabnya, orang baik-baik, bagus, dari segi dinnya, itu yang telah disebutkan, meratun sholihah, perempuan yang sholihah, dan yang keempat, jamalnya, cantiknya jika iya, istrinya sholihah, semuanya ada. Rumah Anda luas. Luas plus lagi. Dan luas, petonan kabeh, tingkat dua, dengan taman yang asri. Tapi usuki juga intinya nanti. Rumah yang luas, ditambah dengan al-margabul hani, kendaraannya nyaman, yang kamu selerai. Masing-masing orang punya selera. Ini seleranya CRV. Yang ini seleranya Innova. Yang ini seleranya Cherry. Loh, ada orang yang senang Cherry. Apa, Cherry ya? Bahasa Arab. Cherry apa? Cherry, ya? Ada yang begitu. Ada yang senangnya Kijang. Jadi macam-macam. Ada yang kepingin yang Taruna. Ada yang senangnya model-model sedan. Macam-macam. Dan nyaman. Mereka bulhani punya dia. Subhanallah. Sudah seperti itu. Tetangga dan lingkungan dia salihun. Orang-orang salih semuanya. Weleh-weleh. Nah, ini kalau dijual ada perumahan seperti ini. Dengan harga 1M. Digolehi sama orang. Dan kenapa? Kebahagiaannya bukan semata-mata materi. Tapi betul-betul kenyamanan hati. Kebahagiaan hati. Dan ukhrawiyah juga. Tapi tidak semata-mata memandang materi dunia. Tapi juga perkara akhirat. Solehnya tetangga, solehnya kamu sendiri, solehnya istrinya kamu. Itu semuanya berbau agamis. Itu perumahan asri 1M. Di Jopo. Yang punya. Jadi Pak C. Ya, oke. Allah. Gitu kan ya. Ini saatnya. Siapa yang punya kayak gini? Masya Allah. Itu luar biasa ya. Namun, seorang muslim tetap dibimbing untuk memiliki sikap kesuhudan, sikap qanaah, menerima apa adanya. Jangan kemudian membaca riwayat seperti ini. Minas sa'adah ya akhi, arta'u minas sa'adah. Motot, peras keringatnya, gimana caranya memiliki maskan dan wasi, rumah yang luas. Bagaimana caranya memiliki margabun hani, kendaraan yang nyaman. Artinya apa? Hanya dia langsung ngurus dunia terus. Itu yang dia pikirkan. Ya gimana ibadahnya? Tenang, tenang, tenang. Saya ingin mengejar maskan dan wasi dulu, kemudian al-margabun hani. Nanti tak pikirkan tetangganya yang soleh. Tetangga yang solehnya. Nanti kalau ada fulusnya kan kena. Nyari rumah luas bisa. Kendaraan juga bisa. Terjadi perumahan yang muslimin. Salafiyin. Gitu. Bucu. Gampang. Boleh akhwat ake. Akhwat banyak. Yang soleha. Gitu kan. Ternyata dia melupakan dirinya sendiri. Sibuk dengan dunianya. Lupa dengan diri sendiri. Ibadahnya akhirnya enggak terbengkalai. Urusan dinnya enggak diurusi. Musuh yang paling penting bagaimana maskanul wasi, margabul hani, maskanul wasi, margabul hani. Dapatkan tercapai semuanya ya. Yang paling penting ialah diri Anda yang dibenahi. Kemudian setelah itu, keluarga Anda yang dibenahi. Kemudian tetangga kamu cari yang salihin. Untuk rumah yang wasi dan kendaraan yang nyaman. Itu akan ikut dengan sendirinya. Insya Allah. Kan relatif. Kenyamanannya kan relatif. Namun saya harus yang wah-wah. Allah. Sehingga yang sekarang ini kita rasakan. Patut disyukuri. Tamam. Dan kita qanaah menerima apa adanya. Meridhai. Riba dengan apa yang tetapkan untuk kita semua dengan keadaan yang ada. Dan yang paling penting ialah dicapai dan digapai yang namanya sa'adah ukhrawiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. pada hari Natal yang lalu, tetangga saya yang beragama Nasrani memberikan makanan di rumah saya. Apa hukumnya menerima dan memakan makanan tersebut? Kalau kamu yakin, kamu meyakini itu sebagai makanan acara Natal yang mereka buat untuk Natalan, jangan kamu terima dan jangan kamu makan. Ini diulas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Iqtiba' Siratal Mustaqim, Mukhalafatu Ashabil Jahim. Paling tidak itu syubhat, apalagi yang dalam bentuk daging. Coba kalau misalkan dengan tanpa ada acara apa-apa dikasih sama tetangga kamu yang Nasrani, tamam, kamu terima? Kamu terima. Kecuali kalau ada korina indikasi yang sangat kuat, itu ada unsur keharamannya, kamu tolak. Bagaimana kalau kita hanya mampu memberi makanan atau hadiah pada tetangga depan, belakang, kanan, kiri, rumah kita. Sedangkan tetangga-tetangga kita yang lainnya iri dan minta untuk diberi juga. Ya terangkan sama mereka, saya punya segini saja. Yang mungkin saya beri cuma depan, belakang, kanan, kiri. Jenengan sabar, mudah-mudahan dikasih rezeki. Insya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki. Insyaallah lain waktu kasih bapak-bapak dan saudara-saudara. Gitu. Sesekali bisa memberikan kepada mereka semua. Kalau ada seorang yang meninggal, terus mayatnya dimakan binatang buas atau dibakar, maka bagaimana si mayat bisa merasakan azab atau nikmat kubur? Allah musta'an. Yang perlu dipahami di sini, fana fina azakumullah, bahwasanya alam dunia dengan alam barzakh itu berbeda. Paham ya? Itu beda. Jangan kamu samakan alam barzakh dengan alam dunia. Yang namanya alam barzakh itu sebuah alam yang dimasuki oleh seseorang yang telah meninggalkan dunia ini. Baik dia dikubur di liang kubur, atau dia mati tenggelam di dasar laut, atau dia mati dimakan oleh binatang buas, atau dia mati dimakan sama ikan besar, atau dia mati apa namanya kena reruntuhan, atau dia mati karena kebakar, hangus, sama saja. Artinya dia telah meninggalkan dunia ini dan dia memasuki alam yang berikutnya, alam barzakh. Alam barzakh. Jadi paham ya? Sehingga jangan pakai akal. Enggak masuk akal ya, Pak. Enggak masuk akal. Tapi ini perkaranya perkara baik. Kamu yakini bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia ini imma mungkin dia mendapatkan azab kufur, mungkin pula dia mendapatkan nikmat kufur sesuai dengan keadaan iman dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada dua kuburan yang bersebelahan. Ini kuburan si fulan, sebelah itu kuburan si alan. Yang ini mendapatkan nikmat kubur, yang ini mendapatkan azabnya kubur. Yang kena azab tidak bisa merasakan nikmat kubur si A. Si A tadi tidak bisa merasakan azab kuburnya si B. Tapi berdekatan. Kalau kamu bongkar kuburan, ya cuma ya pasir aja sama tulang-tulang yang ada. Lu mana nikmat kuburnya? Mana azab kuburnya? Yang gak ada, no, ya ikhwan. Lu kenapa? Anda masih di alam dunia, mereka di alam barzakh, beda alamnya, di alam gaib sudah itu. Mau tahu? Mati ya dulu. Kayak gitu ya? Mau tahu? Anda mati. Nanti Anda akan merasakan. Hah? Bahwasanya ternyata ada alam yang berikutnya, alam barzakh. Ada kenikmatan, ada azab. Ya sudah kita mau menangkan. Itu yang disebutkan sama para ulama dan prinsipnya kaum muslimin yang harus dipahami bersama. Kepingin tahu rasanya, dia mati kok disik. Itu bahasa halus. Ini bahasa yang dipakai sama para ulama ketika membahas tentang masalah warisan. Hah? Kamu kepingin tahu ilmu waris? Iya, mati kok dulu. Duh, gimana? Nah, kalau ada yang mati, siapa yang mau, yang diwarisi hartanya? Mati ya dulu. Ada yang mati, baru dibahas masalah warisan. Ya kan begitu ya? Dia mati. Dia meninggalkan siapa? Meninggalkan anak, atau istri, atau bapak, atau siapa? Baru dibahas. Kalau gak ada yang mati, siapa yang mau dibahas? Ini disebutkan sama para ulama salah ya, Pak. Ya, jangan dianggap kasar bahasanya. Apa hikmah dari azab kubur? Ya banyak hikmahnya, ikhwan. Hikmahnya ya supaya Anda takut dari azab tersebut, supaya Anda takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Anda takut untuk jatuh dalam keharaman, dan supaya Anda semakin termotivasi, semangat yang sangat kuat untuk senantiasa mentaati Allah, beribadah kepada-Nya. Baik. Seperti apakah azab itu? Tadi itu. Ini azab apa yang dimaksudkan? Azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya atau azab kubur? Ini azab kubur tadi itu. Mati dulu, baru ketahuan bagaimana azabnya. Bagi yang kena azab. Kalau azab yang sifatnya di dunia, yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Anda melihat dalam Al-Quranul Karim disebutkan beberapa contoh-contoh azab yang ditimpakan kepada umat manusia. Pertama, umatnya Nabi Allah Nuh. Dengan air yang sangat besar. Sampai menenggelamkan gunung. Bukan cuma rumah, gunung. Pada kaumnya Nabi Lut. Itu yang namanya desa diangkat sampai ke langit. Kemudian dibalik. Blek. Kemudian dihujan dengan batu. Disertai dengan teriakan yang melengking yang membuat mati badan mereka. Macam-macam. Qarun. Diapakan? Ditenggelamkan di dalam perut bumi. Masuk bumi, tenggelam lagi. Fir'aun, diapakan? Tenggelam di laut. Agata? Itu semuanya bentuk-bentuk azab yang disebutkan dalam Al-Quran untuk umat-umat terdahulu yang kafirah. Adapun bagaimana azab kubur, dia tidak tahu perkara faid. Kalau perkara faid, cukup diimani dan dibenarkan, tidak bisa dimasukkan dalam akal. Masih lama kan ya? Ada jam 6 kan? Zen. Apakah benar bersyukur lebih sulit daripada bersabar? Mengapa demikian? Allah alam ya. Ini tergantung dengan orangnya masing-masing. Tergantung dengan orangnya masing-masing. Ada sebagian orang sangat gampang untuk bersabar. Sangat gampang untuk bersabar. Artinya, ketika dia mendapatkan kondisi-kondisi yang serba kekurangan, sabarnya gampang. Begitu dia dikasih rezeki yang melimpah, syukurnya repot. Agar. Namun secara global, ya fanatina azakumullah, martabat syukur lebih tinggi dari martabat sabar. Paham ya? Nah, sehingga yang pertama itu ridho. Yang kedua sabar. Yang ketiga syukur. Ridho, sabar, kemudian syukur. Ini disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah taala wa farah. Terkhusus dalam urusan musibah. Dalam perkara musibah. Ketika ada orang yang mendapat musibah, yang kali pertama harus ditunjukkan ialah ar-ridha. Dia meridhai ini sebagai musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang jelek. Kemudian dia bersabar atas musibah tadi. Dan yang paling tinggi ialah dia bisa mensyukurinya. Syukur dapat musibah. Bagaimana itu? Karena dia tahu dengan musibah tadi maka dosa-dosa dia akan terhapuskan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mensyukurinya. Yang paling tinggi ridha. Dengan sabar, kemudian syukur. Atau kembali. Sabar, ridha, syukur. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada pembahasan. Mana yang lebih utama? Sabar menghadapi cobaan. Adakah syukur nikmat? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Dan masing-masingnya punya keutamaan sendiri-sendiri. Bagaimana kalau tetangga atau teman baik kita, seseorang yang menyimpang akidahnya, prinsipnya. Namun dia akhlaknya baik sekali. Bahkan terbaik di antara teman-teman atau tangga yang lain. Bagaimana ini? Masya Allah. Ini berarti akhlaknya dia itu jibiliyah. Merupakan tabiat asli orang tadi. Memiliki akhlak yang bagus. Cuman dalam perkara pemikirannya balilo, gerampiang orang ini. Caranya bagaimana? Kamu nasihati. Kamu sebagai teman yang sangat akrab dengan dia dan sangat baik dengan dia, kamu kasih dia masukan-masukan. Itu sebagai bukti wujud persahabatan yang baik. Ada upaya saya menasihati, kasih tahu dengan cara yang baik ini begini, dengan hikmah begini, pelan-pelan, halus. Kalau sudah ada upaya penjelasan, nasihat dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, nanti akan nampak ini orang betul-betul akhlaknya asli atau imitasi. Paham ya? Kalau orangnya akhlaknya asli, dikasih tahu, dikasih nasihat dengan cara yang lembut, dengan santun dari teman, dia akan menerima. Akan menerima. Tapi kalau dia imitasi, imitasi, enggak asli, dia akan langsung menentang. Dan dampaknya nanti, merenggang hubungan dia. Yang tadinya baik, jadi enggak baik. Yang tadinya santun, jadi agak kasar. Yang tadinya sikapnya itu, apa namanya, harmonis, jadi kaku. Sebab karena fitnah, penyimpangan-penyimpangan prinsip, penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir itu akhlak yang tercela. Sebab dilarang dalam Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga upayanya antum nasihati dengan cara yang baik. Kalau mau dinasihati, ya situ. Ditinggalkan. Tamam. Jangan tertipu dengan kesuhudan dia, jangan tertipu dengan kewarohan dia, jangan tertipu dengan tutur kata yang manis. Sebab prinsipnya dia, pemikiran dia yang jahat tadi akan bisa memandangkan anda dari siratan mustaqim. Allahumma sa'ala. Saya seorang yang aktif di suatu ormas Islam. Saya berkeinginan untuk keluar dari sana. Tapi banyak sekali halangan-halangannya. Baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, dari teman-teman. Bagaimana sarannya? Allahumma sa'ala. Yang perlu diperhatikan ya fanatina azakumullah ialah azam yang sangat kuat. Tamam, berazam yang sangat kuat untuk bisa lepas dari berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ini secara umum ya, yang kita bahas. Memiliki azam yang sangat kuat, bagaimana caranya bisa lepas dari pelanggaran-pelanggaran syar'i. Kemudian punya kemauan yang kuat, tekad yang sangat bulat untuk perubahan. Dan yang namanya berubah ya, karena bertina azakumullah, enggak bisa langsung begini. Enggak bisa langsung tahu but begini. Frontal. Banyak samping kanan, samping kiri, depan, belakang yang mungkin belum menerima. Kalau dia bisa langsung dan bisa menangani semuanya, ada afdal, bagus. Tapi yang namanya orang yang fanatina azakumullah, tidak semuanya demikian. Pelan-pelan. Yang penting punya azan yang sangat kuat, tekad yang sangat berat untuk bisa berubah. Ini menyimpang, tinggalkan. Sudah mampu, tinggalkan. Terus maju, terus maju. Semakin lama, semakin baik. Semakin lama, semakin bagus. Semakin lama, semakin totalitas meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka, orang-orang yang di sekitar dia, teman-teman dia yang lainnya pun, juga harus mengerti keadaan dia. Jangan langsung, ini orang sudah ngerti, tapi kok tidak keluar-keluar, bagaimana sih orang ini? Sikap aja, benda. Sadar. Jangan kenapa nas udara Surabaya. Tenang. Nah, kamu harus bisa memaklumi keadaan dia. Oh ini orang ini mungkin belum bisa sepenuhnya. Mungkin kendala dengan keluarganya. Mungkin kendala dengan masyarakatnya. Mungkin dia begini. Terus dikasih motivasi. Dikuatkan, disemangatkan, dibangkitkan hatinya. Supaya semakin kuat untuk bisa meninggalkan larangan-larangan yang ada. Kemaksiatan yang ada. Dibantu. Tamam? Dipahami keadaannya. Kuatkan. Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Nah kalau kamu maunya satu hari langsung jadi syekhun kabir, iya kak, jadi ya ikhwan, bubar kabir orang-orang itu. Pelan-pelan, perlahan, sedikit demi sedikit, hakada, dan insyaAllah ta'ala anfa' dan ini, antum perhatikan ikhwan amin a'azakumullah ya. Sebab, sering saya mendengar berita, mendengar kabar ikhwan amin a'azakumullah, ada sebagian ikhwan seperti itu. Sikapnya cukup frontal. Hah, cukup kasar lah, kata orang Jawa bilang. Melihat ada orang yang baru mentas dari lubang kemaksiatan. Baru mentas. Itu maunya, kamu harus begini, ini harus begini, ini gak boleh begini, lu kamu kok begini, terus Ini orang sampai stres sendiri. Bayangannya, wah mengerikan sekali agama Islam itu. Allah mustahil. Ini juga sering terjadi. Atau misalkan dia baru melihat, ada orang yang baru mentas dari kemaksiatan. Baru lihat, kok tumben ini orang datang ini. Langsung diinterogasi. Kamu siapa? Dari mana? Kamu bagaimana? Ayo, ayo, ayo. Allah mustahil. Orang yang tadi kepinginnya bagus, kepinginnya baik, kepinginnya mentas dari kemaksiatan yang ada. Jadi gagal, mending nyemplung lagi dalam jurang kemaksiatan daripada mentas ternyata dibeginikan. Allahu musta'an. Perhatikan akhlak yang mulia yang baik pada perkara seperti ini. Ini sering dikeluhkan oleh Nabi Nasehatumullah dari orang-orang kufar yang di barat sana. Yang pernah saya sampaikan sama antum kisahnya. Teman-teman kita yang masuk Islam dari kalangan orang Inggris, orang Amerika. Yang dulunya dia Nasrani Kristen. Mendapatkan jaya Islam, jaya kebenaran Islam yang murni. Namun, ketika dia di masa Kristennya, itu penuh dengan kasih sayang dengan keluarganya, bapak dengan ibunya, dia dengan bapaknya, dia dengan ibunya, dengan saudaranya, itu harmonis, harmonis di atas kekufuran. Yang penting secara bahasanya harmonis. Begitu dia masuk Islam, ternyata ya enggak semua orang, memang kelompok tertentu atau person tertentu atau orang tertentu. Kalau dia mendapat yang ini, wah fulan kafir. Jauhi dia, wah fulan itu ahlul bid'ah. Wah apa dia itu, wah. Loh kok ribet begini. Ini saya dulu dalam keluarga saya yang kufar, yang nasara. Penuh dengan kufuran. Nah kok ayam tentrem, enak begitu. Masuk Islam, nak kau repot diri kayak begini. Apa kamu itu? Mama. Dah, apa jadi? Artinya dia murtad dari Islam dengan tindakan-tindakan oknum-oknum yang bodoh, yang enggak ngerti agama, yang enggak bertanggung jawab. Hanya bermodalkan semangat. Ya Allah. Menurut saya, dengan nama ilmu. Bubar kabeh. Jika anda melihat dalam mukadimah surat Nabi, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga memberikan contoh. Dampak daripada asofiyah, fanatisme madhab. Beliau contohkan ada orang-orang Yaban. Yaban itu mana? Jepang ya? Yaban itu Jepang. Jepang ya? Bahasa Arabnya Yaban ya? Ketika Jawa. Orang Jepang. Mau masuk Islam. Ternyata dia masuk Islamnya melalui tangannya orang Indonesia, kata si Albani. Dalam kurung, Jawa. Begitu masuk Islam, mau masuk Islam, ternyata orang-orang tadi langsung ribut. Kamu kalau Muslim harus Syafi'i, mazhabnya. Dibalas sama yang lain, jangan Syafi'i, kamu Hanafi saja. Kamu jangan Hanafi, jangan Syafi'i, Maliki saja. Oh kamu jangan Maliki, jangan Hanafi, kamu Hambali saja. Bingung ini orang-orang Jepangnya ini. Ini maksudnya gimana ini? Kok ada tahu-tahu Syafi'i, ada Maliki. Akhirnya apa? Gagal masuk Islam. Gak gitu ya Evan. Gagal masuk Islam dikarenakan tindakan yang satu seperti itu. Anda melihat dalam muka di masa sholat. Jadi kita gak baca itu gak enak sendiri. Waduh, Syekh Al-Albani nyebut Indonesia LRT. Ya, pas nyebut Indonesia, wah, sisi jeleknya saja rupanya ini Allah mustahil. Ya bukan menjelaskan Indonesia, pas dipotongan yang ingin beliau contohkan ada di Indonesia ini. Allah mustahil. Ini madhab yang beliau kasih contoh. Mungkin dalam kondisi yang sekarang ini, oh kamu jangan, kalau kamu masuk Islam ya. Ada orang Kristen yang masuk Islam karena ngerti bagaimana Islam. Oh kamu harus kelompok ini aja. Oh jangan. Itu keliru. Kamu keluar ini aja. Oh jangan, itu kafir itu. Loh kok kafir? Iya, yang ini aja. Yang mengatakan, oh jangan. Itu bid'ah itu. Yang ini aja. Ribut, jadi ya Pak. Wallahul musta'an. Ini, anda harus perhatikan seperti itu. Ini dampak negatif yang namanya al-firq. Adanya kelompok-kelompok sekte, golongan-golongan yang memecah belah kaum muslimin. Islam cuma satu yang dibawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini tolong diperhatikan ya fana azakumullah. Apalagi untuk orang-orang yang mu'allafun, yang mu'allaf seperti tadi itu, atau orang-orang yang baru mentas dari kemaksiatan, dari penyimpangan, kamu kuatkan, sesakan hatinya, jangan langsung dibeginikan, sabar. Begini-begini pun juga gak boleh begini-begini, kalau gak ada kemaslahatannya. Begini itu ada kemaslahatannya. Kalau gak ada, gak boleh begini-begini. Yang ada, begini-begini, dihaluskan. Agar, paham insya Allah ya? Ada mafhum insya Allah. Ada lagi yang lain? Hah? Masya Allah. Bu Chandra, mengguyur surat. Adem. Gitu ya? Jadi adem. Ada lagi yang mau tanyakan? Alas? Cukup? Hah? Cukup? Cukup ya sudah. Waktunya dipersiapkan untuk ruhu, persiapan sholat, dan berdoa di akhir waktu asar hari Jumat insyaAllah. Amin. هذا تكوب إن شاء الله إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.